Setetes embun pagi menghapus periku yang dulu terluka, kini tak membaik. Kau malaikat cinta dari surga. Tak bisa bila harus tanpa kamu. Bisa